itu gak bikin macet, biar gak ada perang rebutan minyak. Kalau aku punya pabrik senjata, gue jual gua rubah jadi pabrik tahu, biar tentara gak saling tembak dan duniaku menjadi damai. Kalau aku punya surat HPH, akan ku robek-robek dan aku bakar, lupa yang gak ada izin untuk membabat, dan hutangku pun tetap lebat. Kalau aku jadi presiden, tolong beritahu siapa yang curang, supaya gak ada lagi kebobolan, dan rakyat pun jadi tenang.